Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Dinamakan Ar-Risalah At-Tabuqiyah nisbah kepada tempat ditulisnya kitab ini di Tabuk, sehingga disebut Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Atau juga disebut kitab ini Zadul Muhajir ila Rabbi, bekal seorang yang hijrah menuju Rabbnya, karena pembahasannya adalah pembahasan bagaimana seorang yang berhijrah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang muhajir yang menuju Allah. Kelak dia mendapatkan ridhonya Allah. Kelak mendapatkan jannahnya Allah. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sukses dalam perjalanannya. Pada pembahasan sebelumnya, menjelaskan tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Pembahasan yang merupakan implementasi dari al-hijrah ila Rasulullah, hijrah menuju Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muttabi', orang yang beritiba' kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mewujudkan syahadah keduanya. Setelah syahadat tauhid, maka yang kedua adalah syahadatul ittiba. Yang pertama syahadat tauhid, tauhidul ibadah. Yang kedua adalah syahadatul ittiba, tauhidul ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mentauhidkan Rasul dalam hal ittiba, mencontoh, menauladani. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi adalah yang lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri-diri mereka. Nabi lebih prioritas dibandingkan diri-diri mereka. Untuk dicintai untuk diikuti, untuk dikembalikan, berhukum pada apa yang dibawa oleh beliau alaihissalatu wassalam. Inilah akan terrealisir al-auliyah, al-aulawiyah, mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepentingan pribadi, di atas keinginan diri sendiri, mendahulukan apa yang menjadi petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang menjadi bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang menjadi hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Qayyim rahimahullah ta'ala di akhir pembahasan kita kemarin, sedikit kita ulang, wala sabila ila subuti hadil awlawiyah illa bi'azli kulli ma siwah wa tauliyatuhu fi kulli syai. Maka tidak ada jalan untuk menetapkan al-aulawiyah, memprioritaskan dan mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan meninggalkan semua apa yang selain dari beliau alaihi salatu wassalam, dan menyerahkan keseluruhan perkara urusan kepada bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengetahui amalan kalau tidak didasari petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu adalah mardud, batil, tertolak dan keliru pasti. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radd. Saya yang beramal satu amalan yang tidak ada dasar dari bimbingan kami, maka amalan tersebut tertolak. Rasul alaihi salatu wassalam. Maka al-aulawiyah dalam ayat wan nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim ini akan terrealisir, terwujud dengan meninggalkan apa yang datangnya dari selain Rasul alaihi salatu wasalam, dan mengembalikan kepada apa yang datangnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa ardi ma qalahu kullu ahadin siwahu ala majabihi, dan menghadapkan semua pendapat, semua pemikiran dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Fa in syahida lahu bisihah qabilahu. Kalau ucapan atau pendapat itu diketahui dengan barometer bimbingan Rasul itu benar, barulah diterima. Wa in syahida lahu bil butlan raddahu. Namun kalau pendapat atau ucapan itu dari siapapun setelah dihadapkan dengan bimbingan Rasul adalah pendapat yang keliru, nah, ucapan yang batil, maka raddahu, tolak. Nah, wa illam tatabayyan syahadatuhu lahu bisihatin wala butlan ja'alahu bimangzilati ahadisi ahlil kitab. Kalau setelah dihadapkan kepada bimbingan Rasul ternyata kamu belum bisa menyimpulkan apakah ini benar atau salah, belum nampak jelas kebenarannya ataupun kebatilannya, maka dudukkan ucapan atau pendapat tersebut seperti riwayat-riwayat dari kalangan ahlul kitab Israiliyat, yaitu wawakofahu hatta yatabayyana ayyi al-amrain awla bihi, tawakuf, diamkan. Nah, tawakuf sampai menjadi jelas dari dua kemungkinan tadi, benar atau keliru. Kalau benar diterima, kalau keliru ditolak, kalau belum jelas apakah ini benar atau keliru, diamkan. Gak usah dihukum, gak usah dipakai dulu. 6. Faman salaka hadhihi tariqah istaqama lahu safarul hijrah. Siapa yang menempuh cara ini, jalan ini, maka akan lurus perjalanan hijrah dia. Lihat, patokannya, barometernya adalah petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam. Mendahulukan, memprioritaskan Rasul alaihi salatu wasalam dalam berhukum, maka akan lurus safaru hijrah, perjalanan hijrah dia. Wastaqama lahu ilmu wa amaluh, akan lurus ilmunya dan amalannya. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jihah, dan akan menghadap sisi-sisi kebenaran kepada dia dari segala arah, dari segala sisi. Nah, dia akan menuju didukung dengan kebenaran. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Siapa yang membawa sampai kepada kita? Rasul alaihi salatu wasalam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata beliau selanjutnya, wa minal ajab ayyada'a khusula hadhil awlawiyah wal mahabbati tamah man kana sa'yuhu wastihaduhu wa nasabuhu aw nasabuhu fi istighali bi aqwali ghairihi wa takririha. Termasuk hal yang mengherankan, ajib, aneh, kalau seorang itu ngaku-ngaku mengklaim dia sudah sampai kepada al-aulawiyah, memprioritaskan Nabi, wal mahabbati tamah, dan mengklaim sudah terwujud cintanya secara sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara usahanya dia, kesungguhannya dia, yang ada pada dia adalah sibuk dengan pendapat-pendapat selain Nabi dan menetapkan pendapat-pendapat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajib, aneh. Yang dia pegang, yang dia pakai, yang dia gunakan sebagai penopang hidupnya, sebagai dalil jalan yang dia lalui, adalah pendapat-pendapat yang datangnya dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ngaku dia sudah sesuai dengan ayat ini, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusi. Kok ngaku dia sudah membuktikan cintanya kepada Rasul? Kok ngaku dia orang yang bakal mendapatkan solawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan nikmat yang Allah Ta'ala khususkan untuk nabinya dan umatnya yang setia. Al-Kausar, telaga Al-Kausar. Nah, sementara kala itu ada di antara umatnya Rasulullah SAW hendak mendekat ke telaga Al-Kausar. Naam, yang telaga itu siapa meminumnya tidak akan pernah lagi haus. Yang rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Naam. Namun kenyataannya ketika dia mendekat, dia terpelanting ke belakang. Setiap kali mendekat terpelanting ke belakang. Ketika Nabi SAW melihat ada umatnya yang bernasib demikian, Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ummati, ummati." Itu umatku, itu umatku. Maka dijawab kepada beliau alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ghayyara wa ma baddala ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak tahu apa yang dia telah rubah-rubah dan apa yang dia telah ganti-ganti sepeninggalmu. Ternyata ini nasib orang yang mengganti-ganti petunjuknya Rasul, merubah-rubah petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kemudian dia berteriak-teriak, dia bakal mendapatkan syafaat, ingin dapat syafaat, ingin dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kenyataannya petunjuk hidupnya dia ambil dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kata beliau ini ajib, orang yang ngaku-ngaku demikian ini aneh. Wal ghadab wal hamiyatu laha, dia akan marah dan dia fanatik dengan pendapat-pendapat orang lain ini tadi. Sementara ketika dihadapkan sunnah, malah sunnah dia singkirkan. Bahkan sunnah dia nilai dengan penilaian-penilaian negatif. Nah. Waridho biha wa tahakum ilaiha, dan dia ridho, nerima dengan pendapat-pendapat orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukumnya dengan pendapat-pendapat orang lain ini tadi. Wa arada ma qala Rasul alaihi salatu wassalam alaiha, fa in wafaqahu qabilahu wa in khalafaha iltamasa wujuhal khiyal. Dan dia akan berusaha menghadapkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan hadapkan dengan pendapat orang-orang ini tadi. Jadi bukan sunnah menjadi barometer, justru yang menjadi barometer adalah pendapat orang-orang lain ini tadi. Sunnah akan ditimbang oleh dia. Jadi bukan pendapat orang lain yang akan ditimbang dengan timbangan petunjuk Nabi, tapi petunjuk Nabi yang justru akan ditimbang dengan timbangan pendapat-pendapat manusia lain ini tadi. Kalau ucapan atau sabda Nabi itu sesuai, dia akan terima hadis itu. Wa in khalafa, namun kalau tidak sesuai, menyelisih dari pendapat-pendapat tokohnya, pendapat-pendapat pemukanya yang dia fanatiki, yang dia taklidi, maka dia akan mencari sisi-sisi khilaf. Berkhilaf, berdalih, berbagai alasan yang dibuat-buat, intinya menolak dengan cara halus ataupun dengan cara kasar sekalipun. Ini kan kebalik ini. Mestinya yang menjadi patokan barometer itu adalah sabda Nabi, petunjuknya Nabi. Kalau ada pendapat lain, hadapkan dengan petunjuk Nabi, dengan hadis. Kalau sesuai dengan hadis, benar, diterima. Kalau tidak, ditolak. Kan mestinya begitu. Lah ini berbalik. Hadis Nabi yang justru ditimbang. Petunjuknya Nabi SAW yang masih disortir oleh dia. Kalau cocok, ambil hadisnya. Kalau enggak, dia akan berkhilaf, bermacam-macam alasan yang dibuat-buat. Bagaimana al-aulawiyah terwujud? Bagaimana mahabbah bisa terwujud pada dirinya? Ajib. Wa balagha fi raddihi layyan wa iradan, dan dia sangat menolak hadis petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam layyan wa iradan, dengan memutarbalikkan fakta, dengan pandainya dia bersilat lidah. Berbagai alasan dia putar-putar lesannya. Layyan itu memutar lesan, artinya mengolah-olah bahasa, alasan, untuk intinya disingkirkan itu hadis, disingkirkan itu petunjuknya Rasul, wa iradan, dan berpaling dari petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa in talu au tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, jika engkau putar lisanmu, lidahmu, untuk olah-olah kata, untuk cari-cari alasan khilaf, wa tu'ridu, dan kalian berpaling, mau kamu kemas apapun bahasamu, ungkapanmu, ibarat peribahasamu dan sebagainya, intinya kamu berpaling dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah taala terhadap apa yang kamu perbuat Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Wa qad istamalat hadhil ayatu ala asrarin adimah nahnu nunabbihu ala ba'diha li siddatil hajah ilaiha, dan sungguh ayat ini, wa in talu au tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira, di surah An-Nisa ayat 135. Beliau membawakan ayat ini, akan diulas oleh beliau. Ayat ini dari awal berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awal walidani wal aqrabin iyyakun ghaniyan aw faqiran fallah aula bihima fala tattabi'ul hawa ang ta'dilu wa in talu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah, sekalipun itu mengenai diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat-kerabat kalian. Jadilah engkau saksi yang adil. Nah, sekalipun engkau dikala itu secara kepentingan pribadimu, kepentingan orang tuamu, kepentingan kerabatmu, rugi kamu. Tapi kamu adil, jujur memang. Nah, bahwasanya kebenaran ataupun perkara yang sesungguhnya itu pada lawanmu. Kamu jujur, jadilah orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bima. Kalau dia itu dalam keadaan kaya ataupun fakir, maka Allah lebih berhak. Naam, untuk kita takut kepada Allah, untuk kita lebih mencari ridhonya Allah. Sementara Allah taala tidak bisa kita tipu. Naam. Fala tattabi'ul hawa, jangan kalian mengikuti hawa nafsu, antadilu, untuk engkau menyimpang, untuk engkau berlaku adil. Engkau ikuti hawa nafsumu sehingga engkau menyimpang. Kalau engkau olah kata dengan memutarbalikkan fakta, naam, atau engkau berpaling, sesungguhnya Allah taala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ayat ini, kata beliau, ayat ini mengandung asrar adimah, rahasia-rahasia yang besar. Artinya nilai-nilai yang mendalam rahasia itu. Nilai-nilai yang mendalam, yang kalau enggak diulas itu enggak akan diketahui oleh banyak orang. Yang sangat besar, yang kita akan memberikan pembahasan, nah, pada sebagiannya karena sangat butuhnya kita terhadap pembahasan tersebut mengenai ayat ini. Sehingga beliau setelahnya masih ada kaitannya ini dengan bagaimana orang yang berpaling dari tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam dengan mengedepankan hawa nafsu, dengan mengedepankan ketidakjujurannya, maka terancam dengan ayat ini. 6. Maka ayat ini diulas oleh beliau karena pentingnya, termasuk kejujuran kita. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sikap sportifnya kita sebagai orang yang beriman di hadapan petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, ketika datang kepada kita sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau, bimbingan beliau, apakah kita termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini? Nah, rahasia-rahasia yang mendalam tentang ayat ini akan dibahas oleh beliau. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.